Semoga kalian dengar dari Prophet Anas. Anas enggak mengatakan tahdir waktu itu, no? Bukan sesuatu yang faham tahdir. Anas mengatakan bahwa Abu Hurairah dalam bahaya. Alasyabah khutbah. Iya. Ada dengarnya enggak? Saya lupa. Itu mengerikan karena dia keterlibatannya dengan Nasofa. Bisa jangan sampaikan. Adapun kalau apa karena pernah bicara, karena yakin itu sudah pernah tahu. Karena pembicaraan Nasofa bukan kali ini saja. Sudah sekian tahun yang lalu kita bicara tentang Nasofa. Karena tadi cuma itu yang saya sampaikan sekarang. Kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi hanya karena kedekatan dengan Sofa ya. Ada beberapa pertanyaan dari anak. Begini. Pertama, anak ingin pasti dulu menurut antum ini Sofa. Sebab anak punya pandangan sendiri tentang Sofa ya. Sofa nggak bisa diidentifikasi. Sofa itu siapa? Kalau nyebut Sofa, apa Muhammad Khalaf atau mudir dengan muwadhafinnya atau duatnya? Sebab tiga ini beda-beda. Muhammad Khalaf beda dengan Abu Bakar CS, beda juga dengan duat. Di antara para duat sendiri beda-beda juga. Ada kadang kalau bertemu mereka debat. Bukan debat yang madmum, tetapi katakanlah ada hiwar antara mereka tentang hal-hal yang mereka ikhtilafkan. Dan tidak selalu sejalan, kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang rame begitu ya, dengan suara keras. Itu sikap doa tentang berbagai macam masalah. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan Sofa adalah Muhammad Khalaf, maka tidak terkena Abu Bakar dan kawan-kawan dan duatnya. Karena antara duat dengan Muhammad Khalaf seringkali ikhtilaf, baik dalam program, apalagi umpamanya kalau ada penyimpangan dalam masalah manhaj. Dan Muhammad Khalaf tahu siapa dirinya, tahu siapa duat. Muhammad Khalaf kan bukan talib gitu ya, yang sering mutala'ah kitab atau kaset-kaset masyayikh seperti doa. Suka menela'ah tetapi tidak seperti doa. Makanya kalau umpamanya ada penyimpangan dari dia masalah manhaj atau masalah syar'i, dan duat melihat, enggak dibiarkan, langsung ditegur. Dan setelah dijelaskan nasnya, dia nerima. Gitu. Demikian juga kalau apalagi kalau pengurus seperti Abu Bakar dan kawan-kawan, mereka idari murni. Kalau masalah manhaj, masalah akidah, masalah materi-materi, mereka nggak akan mungkin berani mengarahkan doa, menyarankan ini atau itu. Sebab full waktu mereka untuk masalah idari ya, sedangkan doa, mutola'ahnya lebih kuat dan lebih sering. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan Sofah yang menyimpang manhajnya itu, apakah keseluruhan? Kalau seluruh anda lihat tidak ya. Kalau hanya Muhammad Khalaf yang dinaqad, nah, jangan libatkan duatnya dan para pengurusnya. Sebab Muhammad Khalaf tidak mengarahkan baik duat maupun pengurusnya, harus ini materinya, harus ini kitabnya, harus begini caranya. Sama sekali tidak. Kur bebas di mana duat materinya segala macam. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan Sofa adalah Muhammad Khalaf, maka sikap Muhammad Khalaf tidak menjadi tanggung jawab duatnya. Kecuali kalau duat melihat penyimpangan dan dibiarkan, ya mereka ikut dosa. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Melihat penyimpangan langsung ditegur. Sebagai contoh umpamanya, di tubuh Sofa pengurusnya ada lajnah ilmiah. Mungkin antum kenal pernah sekelas Ainul Harith. Dia baru mengenal salaf. Karena ikhwanian. Lebih arah dari itu. Ya, kemudian dia rujuk ke salaf. Nah, Anda pernah banyak bicara sama dia, terus rujuknya juga begitu. Dia bertanggung jawab terhadap An-Nur, Buletin An-Nur, dan penerbitan buku-buku. Walaupun dia sudah rujuk, tetapi asar dari hizbnya ada. Apalagi sebagai orang baru ke salaf, gak tahu apa itu sururi, apa itu salaf. Seperti kita dulu. Makanya masuk buku Ayat Al-Qarni dikutip, buku apa Salman Al-Audah dikutip dalam Buletin An-Nurnya. Begitu kita melihat, kita tegur, kita komplain, kenapa ini? Dan Ana secara pribadi di Bandung, begitu lihat An-Nur sebelum dibagikan, Ana baca. Buku sebelumnya dibagikan, Ana baca. Oh ada penyimpan, balikan. Ya dibagi. Saksinya banyak, dia. Buku, hatta buku yang seperti itu. Lalu komplain, kenapa ini begini? Ada Muhammad Khalaf datang, anak komplain ini. Dipanggil Ta'ala Ibn Haris. Lima ada kata-kata. Ya, kenapa ini? Mengapa menyimpangnya? Kita jelaskan. Oh, anak tidak tahu. Sudah. Itu. Dia akui, itu salah. Ya. Kemudian, semakin kesini, anak melihatnya ada. Kutipan-kutipan dari, jangankan kutipan dari umpamanya orang-orang yang tertuduh ya, hatta umpamanya mengutip Syaikhul Utsaimin, mengutip Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi di sana ada tambahan di tasarruf wa ziyadah. Nah, tasarruf dan ziyadahnya dari siapa? Dari penulis, dari Al-Harits itu, anak komplain. Ini tasarruf dan ziyadah ini bisa merubah maksud si penulis. Maksud Imam Ibnu Qayyim, maksud Syaikhul Utsaimin. Tidak boleh. Ada komplain juga ke siapa? Muhammad Khalaf. Muhammad Khalaf tidak tahu. Ini Anda tidak tahu. Karena Buletin An-Nur kan mingguan. Kalau dia kesininya juga mungkin setahun 3 kali atau 4 kali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tidak tahu. Lalu dipanggil Al-Harith. Di hadapan Anda. Ini jangan sampai begini. Oh iya. Kalau Imam salah, Anda tidak akan ulang lagi. Jadi Anda melihat. Mereka kalau melakukan penyimpangan, karena jahil, nggak tahu. Dan ketika diberitahu, mereka menerima semuanya itu. Nah, katakanlah An-Nur, buku-buku Sofwa ada subhat-subhat di dalam. Itu adalah memang tanggung jawab lajnah ilmiah. Du'at nggak tahu, Muhammad Khalaf nggak tahu, kecuali setelah itu terbit. Abu Bakar sibuk dengan idariah yang lain, enggak sempat memurajaah itu. Ketika itu keluar ada penyimpangan, kita komplain, begitu terus. Dan itu yang maksimal bisa kita lakukan. Enggak mungkin kita sebelum terbit periksa dulu, enggak mungkin. Waktu kita akan habis untuk itu. Karena materinya banyak tiap pekan itu. Nah, jadi penyimpangan yang dilakukan oleh Sofwa dalam satu kasus itu adalah tanggung jawab orang yang memegang yang terjadinya penyimpangan itu, bukan keseluruhan gitu. Dan kalau yang lainnya tahu, ditegur langsung seperti itu. Nah, oleh karena itu Anda melihat Sofwa sebagai sesuatu yang berbahayanya itu, entah dari sisi mana, Anda tidak sama sekali, bukan kurang menerima, tapi tidak sama sekali tidak menerima kalau Sofwa ini umpamanya kalau Ustaz Jafar menyebut corong sururi di Indonesia. Kalau itu Muhammad Khalaf yang dituduh, maka ke bawahnya atau duat-duatnya yang ini nggak tahu apa namanya tentang misi dia. Dan secara pribadi anak pernah nanya kepada Muhammad Khalaf ketika kita daurah di Selacau untuk misi, Ustaz Ja'far juga ngisi. Karena anak sering dulu mendengar Ustaz Ja'far mengatakan baik secara pribadi ke anak ataupun di Muhammadah. Muhammad Khalaf ini ada kaitan dengan Muhammad Surah Zainal Abidin. Anak tanya langsung, kalau benar ada alaqah seperti itu, but saat itu juga anak mundur dari Sofwa. Anak tanya, apakah zurta Muhammad Surah Zainal Abidin di Birmingham, Eropa? Dia sumpah. Wallahi ana ma zurtu Eropa walau marrah wahidah. Ini pertama. Dia sumpah. Kedua, ana tanya pandangan dia tentang Muhammad Surah, kalau enggak ada kaitan gimana? Dia bilang, huwa nau min anwa'il hizb. Wa ana la uhibbul hizb abadan fa abadan. Dia bilang begitu. Kalau di Sofwa ini ada duatnya atau pengurusnya yang ada alaqah dengan hizb, ana putus. sebagai contoh fardhu kifayah. Dia umpamanya diketahui ada kaitan dengan hajj. Dekat sudah, keluarkan sudah. Nah, itu konsekuensi orang yang menyatakan begitu. Yang enggak suka kepada hizb, dia harus singkirkan hizb-hizb itu dari tubuh Shofwa. Oleh karena itulah dia bersumpah dan menjelaskan dia enggak suka kepada Muhammad Surur Zainul Abidin, fikrahnya dan seterusnya. Ditambah andai ana umpama kata dia, andai ana simpati dengan dia, enggak mungkin ana berhubungan. Karena dia kan dicekal di pemerintah Arab Saudi. Ana pegawai negeri. Kalau ketahuan ada hubungan, diputus, bisa ditangkap, bisa dipecat dari pekerjaan, keluarga ana bisa menderita, dan itu risiko besar untuk ana. Walaupun setuju, enggak mungkin ada hubungan. Ana akan tahan diri. Nah, makanya enggak ada hubungan baik secara organisasi, secara fikrah, secara apapun antara Muhammad Khalaf dengan Muhammad Sul. Ana nerima ini langsung dari orangnya, dari pembicaraan secara langsung dengan sumpah. Bagaimana mungkin ana percaya umpamanya tuduhan Ustaz Ja'far atau antum terhadap dia bahwa dia ada alaqah. Kita kan hanya mengambil sumpah dia. Suatu hadis menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi si penuduh harus menunjukkan bukti. Dan yang dituduh, yang mengingkari tuduhan itu harus bersumpah. Muhammad Khalaf sudah bersumpah. Dan kita ambil sumpahnya. Fahkum bidawahirikum. Kita tidak tahu hatinya apa. Kalau ternyata dalam hatinya dia ada sirri, betul ada hubungan, itu tanggung jawab dia. Kita lepas dari tanggung jawab itu. Karena kita hanya menghukumi apa yang kita dengar dari mulut dia secara langsung. Makanya anda melihat, kenapa umpamanya anda tetap di Shofwa? Anda tidak melihat ini merupakan satu penyimpangan dari segi manhaj atau syar'i. Karena dia bukan ahlul bidah. Kemudian dia, musa'adahnya kepada dakwah salafiyah di Indonesia ini begitu besar hamasahnya. Dan tidak ada asar, kalau ada kebidahan dari dia, tidak ada asar baik ke du'at ataupun kepada pihak lainnya. Rupanya, antum di kafir, kasih musa'adah, syarat-syaratnya ini, tidak ada sama sekur gimana kita. Nah seperti itu. Kalau umpamanya antum bisa menunjukkan bukti bahwa dia mubtadi umpamanya, atau bahwa dia itu ada sururi, bukti, dan buktinya itu konkret jelas, kini, ana insya Allah berterima kasih sekali. Gitu. Dan kewajiban kita iqamatul hujjah kepada Muhammad Khalaf ini, sampaikan dia ngeyel, kita tahdir. Nah, ini bukti ini yang ana inginkan gitu. Kalau mungkin antum banyak tahu tentang dia dan ana enggak tahu, Dan kalau ana enggak tahu tiba-tiba mentahdirkan, enggak beralasan tahdir ana. Nah, seperti bukti ini. Barangkali antum punya bukti. Tolong. Dari pertanyaan antum, justru ana mendapatkan pernyataan dari inti. Ketika dia bertanya, As-Shofwa itu yang dimaksud siapa? Apakah doatnya atau murkhalafnya atau orang-orang yang idarinya dan sebagainya? Karena mereka berbeda-beda. Ini yang dapat di sini bukti bahwa ini ada sesuatu. Karena bagaimana mungkin bisa bersatu bekerja sama satu orang ikhwani, satu orang hizbi, satu orang adi, satu orang yang salafi, satu orang lagi berbagai macam. Yang mungkin yang akhlani juga ada barangkali. Karena pernah dulu waktu ketemu anak Haris masih akhlani. Wallahualam kalau sekarang. Dulu sampai dia sering debat di kelas. Ini kok kemudian bisa terjadi dalam satu kelompok, satu da'i, dan kemudian satu organisasi, dan saling bekerja sama. Ini sudah satu pertanyaan. Sebenarnya, sesungguhnya. Karena dalam sejarah, sepanjang sejarah tidak pernah akan akur ahli bidah dengan ahli sunnah. Orang yang membela kebidahan dengan orang yang membela sunnah. Di samping itu, ketika kita bicara tentang as-sofa atau bicara tentang munkhalaf khususnya, itu paling tidak kita harus betul-betul paham bagaimana kebiasaan orang-orang yang memang menginginkan suatu misi. Jangan nanti bayangkan bahwa munkhalaf itu punya misi fikrah yang akan merubah salaf jadi ahli bid'ah secara 180 derajat begitu. Kita kan tahu bahwa sururi lain, tidak seperti Jahmiyah atau seperti Mu'tazilah atau seperti Sufi. Enggak, justru mereka itu bukan mau merubah, tapi mau mengakurkan, mendamaikan antara inti dengan model-model siapa? Farid, terus model siapa lagi nanti, terus begitu. Bagaimana caranya supaya takrib? Kan bid'ahnya di situ. Bid'ah utamanya Suriah itu adalah takrib. Takribnya itu, walaupun mereka beda dengan Ikhwan dalam masalah Syiah. Ikhwan jelas, Syiah pun ditakrib. Berusaha untuk diperdekatkan antara Syiah dengan Sunni. Nah, Sunni wala Syiah, Islamiyah, kata mereka. Tapi Sururi, dia membuang Syiah. Tapi yang selain itu, dia berusaha untuk ditakrib dengan bagaimana caranya. Sehingga anak betul-betul tadi ngisi ketika masalah ta'liful qulub, anak mengatakan lau antaqta ma fil ahdi jami'an ma'alaf tabi'atan baina qulubihin. Walaupun ente mengeluarkan dana seluruh yang ada di dunia ini sebagai modalnya, itu gak bisa mau ngakurkan kelompok-kelompok yang berbagai macam pikirannya atau berbagai macam manhaj. Ini bid'ahnya. Sehingga jangan heran kalau dia membebaskan antum. Gak apa, silakan. Yang penting ente jangan bermusuhan dengan ini. Yang penting ente jangan membantah mereka ini. Atau yang penting ente bisa bersama-sama bisa adem sedikit. Lah ini yang tidak terasa. Kita mesti mengkaji dari para ulama. Bagaimana orang-orang yang punya memiliki misi bid'ah ini. Tipe mereka bagaimana. Rata-rata mereka tidak ada yang terang-terangan. Ayo mari kita ke bid'ah. Tidak begitu mereka. Tapi mereka dengan pergaulan tanpa terasa akan terjadi perubahan pada diri ente. Ente gak terasa. Ini seringkali terjadi seperti terjadi pada Muhammad bin Sa'id. Yang dia mengatakan hayya bina nasma' qawla al-murji'ah. Mari kita dengar apa sih ucapan murji'ah. Yang ternyata ketika dia datang, kata para ulama, tidak kembali kecuali qad 'allaqat qalbu. Tidak kembali kecuali dia sudah berubah, sudah terkait hatinya dengan mereka. Ini mungkin Muhammad bin Sa'idnya akan merasa saya tidak mendapatkan apa-apa, tidak dipengaruhi. Bisa jadi begitu. Karena ketika dia mendengarkan sesuatu yang dia anggap benar. Sehingga dia tidak merasa dipengaruhi sama sekali. Ini bahayanya. Maka ana takutkan, ana khawatirkan orang-orang yang kemudian menganggap enteng masalah ini. Ini tidak bisa dipengaruhi sama sekali. Nanti terasa. Lama-kelamaan akan terasa pergeseran-pergeseran itu tanpa terasa sekian lama baru terasa. Di antaranya misalnya, gejala-gejala yang mereka masukkan. Karena mereka dengan baik-baik, dengan sopan, dengan Masya Allah, dengan baik, dengan akhlak yang karimah, berusaha untuk merangkul semuanya. Dengan diberi bantuan-bantuan, semua pihak yang dibantu, yang musuh itu dibantu. Dan anak pernah ketemu dengan mata kepala anak bahwa dia memiliki amal dalam artian apa? Kerjasama waktu itu dengan Anis Mata. Yang jelas-jelas Ikhwan yang top, bukan cuma Ikhwan top, pimpinan malah di sana di Jakarta itu. Anak waktu itu mau ketemu dia, ternyata dia ada janji dengan Anis Mata. Loh, kok Anis Mata? Lalu itu cuma ini, kata dia. Anda gak percaya? Anda gak percaya sama dia? Kenapa? Karena buktinya bukan satu, bukan dua, dan sekian. Anda gak percayanya Anda, sebagaimana gak percayanya ulama. Ketika melihat orang-orang yang memiliki misi bid'ah, atau orang yang sudah terlihat terbukti dia memiliki misi bid'ah, kemudian dia mengatakan, maksud Anda, ta'wil. Ini biasa, begitu. Yang penting nyatanya, sampai sekarang begitu. Tidak berubah. Tetap. Cuma ganti orang saja. Ini gini, ini begitu. Mungkin masih ada hubungan dengan Anis Mata. Walaupun secara gelap-gelap. Bisa jadi. Dan yang masih jelas masih ada yang dari Lampung. Ikhwani. Mana tahu sendiri. Oh, dari. itu anak waktu itu tahu dan dia halkohnya satu ustaz di mahat, seorang ikhwan. Dan banyak lagi bukti-buktinya. Nah, mau kalah. Yang kalau anak mau kumpulkan sekian poin dari awal pertama dibikin dengan nama Muntada, yang sama dengan Muntada London. Dan memang betul-betul dari mereka. Jadi kalau ente melihat dia sumpah, perhatikan sumpahnya. Dia bersumpah, wallahi ana tidak pernah ke Birmingham. Tidak pernah bukan berarti tidak berhubungan. Tidak pernah ke sana bukan berarti tidak kenal. Tidak ke sana bukan berarti tidak memiliki misi yang sama dengan mereka. Hati-hati. Wallahi ya tidak pernah ke sana. Kalau hubungan ada. Dan ini terucap dari dia pada ana langsung. Dan ana pun sama-sama yang di masa-masanya. Karena ana langsung pada dia. Ana langsung ngomong pada dia ketika di Saudi di Qasim. Ketika itu ana berangkatnya pun melalui mohon khalaf ana waktu itu. Masih melihat akhlak saja baik dan dia mengatakan salaf. Saya salafi, saya mementingkan salaf, bermanhaj salaf dan sebagainya. Itu zaman dia, saya percaya. Sampai ketika ana di Saudi kemudian ana ke Madinah, ana ketemu sama anak Madinah, sampai mampir ke Syekh Rabi dan sebagainya. Ana mendengarkan berbagai macam fitnah suruhnya dengan jelas rinci dari mulai tokoh-tokohnya, model-modelnya, misinya dan sebagainya. Sampai karena penasarannya buku kutbiah itu ketika dikasih langsung ana baca terus runtut sampai akhir. Penasaran terus sampai selesai. Loh, Muntada disebut di sini. Ana kaget. Loh, ini demikian. Loh, majalah Al-Bayan ada di sini dalam kutbiah. Padahal di As-Saffah majalah Al-Bayan disebarkan dan lengkap dan kemudian di beberapa orang kan nggak kenal sampai dikirimi. Padahal mana dia sofa, tapi nggak tahu yang dikirim itu orang-orang siapa, bagaimana, apa manhajnya nggak tahu. Pokoknya disebarkan ke sekian orang, rutin. Ketika anak bahasa itu kaget, maka sebelum anak ketemu khalaf, anak tanya sama Syekh Rabi, bagaimana dengan as-sofa? Gimana, kata dia, as-sofa itu? Nah, ceritakan as-sofa itu, tadinya namanya Al-Muntada, dan dia menyebarkan majalah Al-Bayan, kemudian gini, begini. Tapi dia menyebarkan juga tulisan-tulisan Syekh Utsaimin. Ah, dia ketawa, biasa. Kalau memang ini, kata dia, seperti itu keadaannya. Jadi, dari apa, Al-Muntada dan menyebarkan majalah Al-Bayan. Kalau dia minhum, lihat, kata dia. Biasa, pertama dia akan memberikan kutip-kutip dari para ulama, apakah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Sebagaimana asalnya majalah Sunnah dan majalah Al-Bayan. Dia ringkas ucapannya seperti itu. Dan anda bisa paham. Apa yang dimaksud model-model majalah As-Sunnah pertama kali bicara tentang salaf dan betul-betul orang kalau lihat, oh ini salafi. Disebarkan para ulama minta tazkiyah. Begitu edisi yang berikut-berikutnya, mulai kelihatan misinya sampai berani frontal mencela para ulama. Ditahdir oleh para ulama. Ketika ditahdir, jatuh namanya As-Sunnah ini, As-Sunnah Birmingham. Muncul lagi Al-Bayan. Al-Bayan lain dengan As-Sunnah. Ini loh buktinya, tunjukkan sama Mas Syaih. Minta fatwa kalau nggak salah, itu ada tazkiyah 6 atau 5 tazkiyah dari para ulama. Bolehnya mengeluarkan zakat kepada mereka. Karena mereka ini ahli sunnah. Terus ternyata bukti berikut-berikutnya sama juga. Walaupun tidak sefrontal As-Sunnah, tapi sama misinya. Mengangkat-ngangkat ahli bidah, tokoh-tokoh asal Banna dikatakan Mujaddid dan terus begitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang seperti ini jangan sampai terulang lagi. Datang lagi ke Abu Haidar An-Nasalafi, ini buktinya salah, dilihat anunya, dilihat penyebarannya, terus wallahi anak begini. Nanti kemudian bergeser tanpa terasa terbawa lagi. Dan para ulama dari dulu sampai sekarang mereka terus menyampaikan hati-hati dari ahli bidah. Ahli bidah itu susah untuk berubah. Walaupun dia kemudian berubah, mesti saja ada fikrah bid'ahnya itu masih bercokol di hatinya. Seringkali begitu. Tidak mudah berubah itu. Tidak gampang. Inna Allah ihtajazat taubah an sahibin bid'ah. Sungguhnya Allah itu menghalangi taubatnya ahli bid'ah. Sehingga jangan heran kalau ada ulama kemudian didatangi oleh muridnya. Ya syekh, fulan qad raja. Fulan telah rujuk. Innahu lam yarja. Sungguhnya dia belum rujuk. Ya syekh, dia sudah rujuk. La innahu lam yarji. Tanya lagi. Sampai 3 kali dikatakan innahu raja. Kata syekh tetap innahu lam yarji. Inna akhiril hadis ashadda min awwalih. Sesungguhnya akhirnya hadis lebih dahsyat daripada awalnya. Akhirnya hadis tsumma la ya'uduna ila yaumil qiyamah. Cerita hadis Khawarij, mereka yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Kata beliau, akhir hadis asyad min awali. Akhir hadis ini lebih dahsyat daripada awalnya, kemudian tidak kembali lagi. Jadi tidak gampang. Kalau ada yang seperti itu, curiga itu sesuatu yang syar'i. Ini benar apa enggak? Kecuali kalau sudah terlihat bukti-buktinya. Nah sekarang buktinya dia itu bawa dari ikhwan mana? Wallahi kemarin-kemarin baru ada orang yang melihat buku-bukunya Qardawi. Di sana. Di mana? Di sofa. Beberapa bulan yang lalu. Ditanya, loh kok menyebarkan buku ini? Padahal orangnya bukan orang yang seperti kita. Artinya sudah dalam keadaan keras. Mungkin dari orang-orang yang seperti itu. Artinya masih bergaul dengan mereka. Kaget, ini kok ada buku-buku yang mandi di sini? Lala hadis sahibi. Teman anak itu titik. Ya ini mana buktinya kalau dia itu salafi? Kalau dia itu betul-betul benci sama bid'ah. Dan ahli bid'ah dan tokoh-tokohnya ahli bid'ah. Ini yang kita harus lihat. Jangan kemudian lihat. Saya bisa taubat, saya dulu memang begitu, tapi saya kemudian terbawa. Nah waktu itu, ketika anak setelah dari Syekh Rabi mendapatkan beberapa nasihat, anak datang dengan model tarik waktu itu anak. Kasihan, umat Allah, miskin, artinya dia itu lembut. Miskin, sudah anak jatuhnya kasihan, bukan benci waktu itu. Datang di rumahnya, ngobrol. Anak mau bicara, kemudian saya terus. Taksih, sahih, dan sebagainya. Anak bilang bahwa ente terkait apa mas berhubungan dengan Sururiya. Masih berhubungan dengan mereka. Al-Muntada ternyata demikian. Anak semua yang anak dapat informasi, anak sampaikan sama dia. Supaya dia menjawab. Dan anak harapkan juga semoga jawabannya bisa menyalahkan itu semua dan kemudian baik kembali. Gitu. Gini ceritanya. Ada orang yang bodoh tentang Asia. Anak gak ngerti Asia itu bagaimana, kata dia. Dan medan dakwahnya seperti apa, anak gak tahu. Maka anak tanya sama teman-teman anak di London. Karena mereka itu sering dakwah di luar negeri dan tahu keadaan dunia ini, apa keadaan sekitar Asia. Maka anak tanya pada mereka. Mereka menjelaskan tentang medan dakwah di Indonesia, demikian, demikian, demikian, demikian. Dan saya diberikan saran-saran demikian, demikian. Maka saya bikin sofa di Indonesia. Bahkan saya minta kalau bisa anak ikutin dia aja, tinggal nggak usah bikin baru, nyabang aja Al-Muntada, bikin Al-Muntada. Tapi kemudian mereka rapat dan sebagainya kemudian memutuskan jangan Al-Muntada, jangan tidak diizinkan sebagai catatan katanya. Maka sekarang anak lepas sendiri, anak bukan catatan, bukan apa, anak ada hubungannya dengan mereka sekarang. Anak berdiri sendiri. Itu ucapannya. Kurang lebih seperti itulah. Anak gak hafal betul. Kurang lebih seperti itu. Bahwa dia menolak kalau dia itu ada hubungan dengan mengatakan bahwa mereka teman-teman saya. Ingat bahwa yang namanya hubungan bukan cuma hubungan organisasi. Bisa jadi ada hubungan, tidak ada hubungan secara organisasi, tapi hubungan fikrah. Bisa. Demikian. Kapan itu terjadi? Kalau ini memang adalah satu teman-teman. Yang Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahad. Yang Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Kalimat teman saja sudah cukup. Oh itu teman-teman kamu, selesai. Apalagi dia hampir tidak pernah anak lihat di majlisnya Syekh Utsaimin. Anak terus hadir, hampir tidak pernah tidak hadir anak di tempatnya Syekh. Tidak pernah lihat murkhalaf. Di samping itu, juga dia merangkatkan anak untuk kerja di situ dan merangkatkan satu orang untuk belajar. Anak punya bisa dua, satu untuk belajar, satu untuk kerja. Anak sampai detik ini gak tahu siapa itu yang belajar dan di mana belajarnya. Belajarnya di mana, gak paham. Mana? Anak pengen dapat sohih, mana sendirian di sana. Mana katanya dari Indonesia itu mana? Ini juga gak tahu. Kemudian, setelah ana ngobrol seperti itu, ana bicara sama dia, ana tidak puas dengan jawabannya. Masih menunjukkan kalau dia itu menganggap teman. Ada bukti lain lagi di sana yang tambah meyakinkan ana kalau ini orang ngeri. dia memiliki maktabah al-ummah. Dan maktabah al-ummah ini ternyata al-qa'imin bukan satu orang, bukan milik pribadi Umar Khalaf, tapi milik kelompok gitu. Ya kelompok apa enggak tahu saya. Yang jelas teman-temannya Umar Khalaf yang ketika anak datang dikenalkan sekian ada 7-8 orang kenalkan. Ini Muhammad dari Cirebon, Indonesia, kenalkan pulang satu-satu. Itu sering datang ke maktabah al-ummah dan mereka mengatakan ini diginikan, ngatur semuanya. Dan mereka memang merasa memiliki. Dan ketika Nabi Allah Umar Khalaf butuh kita dan sebagainya pun dia mengatakan begitu. Ini milik bersama, bukan milik anak. Terus nanti anak usahakan untuk dapat kita. Nah ini buku-bukunya, ya sudah jelas. Toko buku kebanyakan begitu. Buku-buku segala macam buku-bukunya Ikhwan, bukunya Sururiyah lengkap di situ. Dan buku-buku yang sifatnya marja juga ada di situ, tapi buku-buku yang kecil. Kalau yang besar-besar enggak ada. Enggak banyak. Memang dia mengkhususkan buku-buku kecil, kutaibat. Lah itu sahibul maktab orang Indonesia. Ketika datang majalah Salafiyah ya. Kalau di Saudi, majalah Salafiyah. Itu orang-orang tadi, teman-teman yang khalaf, semuanya mencela, mencaci maki dengan ucapan yang kotor. Dikatakan munafikin, dikatakan demikian. Terus, majalah Afolah juga datang ke situ. Juga ditahdir oleh mereka. Apa ini? Kata Salafiyah ya, kalau di Saudi. Majalah Salafiyah. Itu orang-orang tadi, teman-teman yang khalaf, semuanya mencela, mencaci maki dengan ucapan yang kotor. Dikatakan munafikin, dikatakan demikian. Terus, majalah Afolah juga datang ke situ. Juga ditahdir oleh mereka. Apa ini? Kata dia dibanding begitu. Terus dipuji Al-Bayan. Dan ini sampai Muhammad Khalaf sendiri yang menyembunyikan buku majalah As-Salafiyah. Jadi Afolah itu dicaci tapi enggak disembunyikan. Masih tetap ada di situ. Sedangkan majalah As-Salafiyah disimpan. Dilaci, enggak boleh jual. Loh, ana mau beli waktu itu. Bukan mau tajasus cari-cari kesalahan enggak. Ana lihat bagus, ana mau belinya dua, balik lagi. Mana? Ana mau ambil dua lagi. Ana mau kasihkan sesuatu, ana mau kasihkan begitu. Sari Aziz. Enggak boleh sama Muhammad Khalaf, enggak boleh dijual. Loh, kenapa enggak boleh jual? Ini Zain. Di situ ana marah dan ana jelasin pada dia. Ini orang sururi. Habis gini. Terangkan. Oh gitu, setia. Dan mudah-mudahan Yazid enggak lupa bahwa dia ketika datang dari Saudi pun sama mengatakan Muhammad Khalaf itu Ikhwan, bukan sururi malah Ikhwan. Yazid, mudah-mudahan dia enggak lupa mengatakan seperti itu. Dia itu Ikhwan. Kalau tahu-tahu datang sekarang berubah, langsung percaya. Padahal bukti-buktinya enggak ada. Ini yang ana sedihkan. Jadi ana itu kayak apa ya? Ini kelihatan jelas, tapi kok orang tidak mau percaya? Gitu. Ini buktinya banyak, tapi orang tidak mau percaya. Bahkan yang sudah pernah percaya berubah. Hanya karena, wallahi, aduh, dengan begitunya dia. Kalau ente melihat mukanya dia muka ikhlas, sumpahnya dia serius, dia betul-betul, kamu lihat, dengan perasaan memang dia ini orang yang mukhlis. Jangan salah, setiap pemikiran-pemikiran bid'ah, kebanyakan orangnya betul-betul serius, ikhlas, pengennya baik. Karena pemikiran bid'ah itu lain dengan orang-orang yang pemikirannya munafikin atau misi Yahudi. Lain. Kalau misi Yahudi orangnya memang sudah memiliki makar, jahat, gini. Kalau mereka tidak mesti begitu. Ada yang memang memiliki makar seperti Rafidhah Sabaiyah, memiliki makar. Ada yang mereka seperti Khawarij. Yang dia itu wallahi nangis ya banyak sekali dalam baca Quran, sholat dan sebagainya. Yang itu pengennya baik. Kok disalahkan kenapa? Begitu. Dia sama sekali gak sadar kalau ini misi. Bisa jadi begitu. Karena saya menduga kalau teman-teman kita ini hanya melihat perasaan. Aduh rasanya sungguh-sungguh ya. Dia gak dusta. Dia betul-betul ucapannya itu Masya Allah. Mungkin benar. Mungkin dia pun ikhlas. Pengennya baik. Karena dia merasa yakin kalau saja tidak ribut akan mulia Islam ini. Mungkin dia berpikir seperti itu. Sehingga dia betul-betul ikhlas dan dia itu tidak memiliki apa-apa. Saya wallahi tidak akan mengajak kamu. Enggak. Bebas silakan. dakwah. Tapi prinsipnya dia yang tadi, dia tidak dakwahkan itu cuma sekedar kamu bebas, kamu bebas, tapi kemudian berusaha untuk semuanya dibantu. Ini nular. Nanti masalah tidak apa, tidak ramai, tidak ribut, tidak tahdir-tahdiran istilahnya, istilahnya mereka. Ini naik masa persatuan ini. Masalah menhaj turun. Tetap ente mengatakan bahwa menhaj itu penting. Tetap ente mengatakan bahwa persatuan itu penting. Cuma kadar yang berbeda. Tadinya menhaj diutamakan. Di atas itu tadi, di atas masalah persatuan dan sebagainya. Kalau memang menhaj berbeda, kita tidak bisa bersatu. Itu bergeser sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tanpa terasa itu dengan pergaulan-pergaulan-pergaulan. Al-mir'u al-mar'u ala dini khalili, ya seperti itu. Dengan pergaulan itu tanpa terasa menhaj kedudukannya turun. Tetap ini menhajnya enggak berubah, menhaj dalam masalah itu ya. Dalam menhaj yang umum yang selain masalah tahrir itu tetap. Kemudian masalah persatuan naik, ini penting, ini penting, ini penting, ini harus naik, dikit-dikit, enggak tahu. Sampai ketika ketemu dengan salafiyin, kamu kaget. Aduh, tahdir sanatan, aduh, ini kok keras sekali. Siapa yang berubah? Jangan-jangan ente yang berubah. Karena pergaulan dengan mereka terus, maka merasa tahdir itu suatu yang membuat pecah belah. Baca buku baru buka, baca. Tuh lihat akibatnya, tahdir-tahdiran terus. Kata Yazid Jawas. Dari mana ini? Kalau bukan dari pergaulan. Dulu dia mengatakan dan menerima, bahkan dia bersikap waktu itu dengan Abu Nida Sayas dan Yusuf Taisa. Dulu bersikap, memiliki sikap. Walaupun untuk masalah berbicara sedikit memang. Gak apa-apa. Kita gak mengharuskan kemudian kita harus banyak bicara masalah ini. Tapi dia tahu bagaimana sikapnya dan dia mendukung yang seperti ini. Tapi bersama pergaulan dia dengan orang-orang awam, dengan para sururiin atau dengan orang-orang yang seperti mereka itu, mulai tanpa terasa turun-turun-turun. Anda bisa mengatakan kalau pemikiran sururiin ini pemikiran orang awam. Karena rata-rata orang awam seperti itu di sini. Udahlah, gak usah ribut-ribut. Itu rata-rata di mana-mana. Sampai orang yang tidak tahu menahu tentang suriah pun omongannya begitu. Kenapa sih gak mazhab Syiah itu dijadikan yang kelima saja? Atau kenapa sih kita gak bisa masing-masing saja? Biarlah kamu dengan pendapat kamu. Jangan maksa-maksa orang untuk ikut pendapat kamu. Menhaj kamu. Sampai seperti itu. Ini orang awam. Dan sejazid hubungannya dengan orang-orang awam yang punya duit di Surabaya, dengan har-hara di Jakarta, dengan yang mereka sama nasihatnya kepada dia. Dan sama Awad Maki dan sebagainya. Pernah Awad Maki memberi kita, ya betul, memberi penyumbangan dan sebagainya. Sama juga. Kalau ini masih begitu, sama cabut. Ini semua rata-rata ana maklumi orang-orang awam. Halas, ya kita tidak pantas seorang yang punya ilmu ngikut orang awam itu. Tapi kembali lagi dengan pergaulan tadi terus akan bergeser. Selalu anak selama berada di sofa waktu itu sebelum anak ke Saudi, sebelum anak ngerti masalah fitnah ini, anak selalu mendengarkan ucapan-ucapan maulana khalaf yang mengatakan teman-teman anak tidak sepakat, teman-teman anak tidak sepakat, teman-teman anak. Berarti ini betul-betul cabang dari teman-teman anak itu dalam tanda petik. Namanya apa kelompoknya? Kelompok teman-teman anak sudah. Tidak tahu namanya apa kelompoknya dan sebagainya. Pokoknya selalu teman-teman anak bilang harus begini. Tapi teman-teman anak tidak setuju. Tapi teman-teman anak setuju. Itu begitu keadaan dia. Jadi Anda ingin ketegasan. Jadi antum memandang Muhammad Khalaf itu sudah mubtadi gitu, sehingga dia enggak rujuk kecuali kepada yang asyarru minhu. Sudah menganggap itu mubtadi, termasuk Sofahnya gitu, Al-Harisnya, Abu Bakarnya begitu. Anda bicara tentang Muhammad Khalaf. Jadi Muhammad Khalafnya antum bilang mubtadi dia. Dia membawa misi bijak. jelas. Sudah jelas. Tadi belum? Anak nggak bisa menghubungi. Nanti dikatakan oleh Ustaz Yazid merebut kursi ulama. Atau, oh itu merebut kursi ulama, pencuri. Mereka itu berfatwa lagi. Anak nggak bisa menghukumi. Tapi anak melihat dengan jelas kalau dia membawa misi. Misi itu tadi. Dan dia ala dini khalili. Itu dari hadis. Bukan fatwa dari anak. Apa buku ini makanya? Anak sengaja. Nemen sahihnya. Sangat. Karena rumah anak ahab juga dia tahu. Ya, ala dini khalili. Bab khusus di sini. Makanya, anak belum bicara pada mereka tentang saja sih, tentang nasab dan sebagainya. Karena anak lihat mereka mungkin gak tahu, seperti yang gak tahu tentang hadis ini. Gak tahu kedudukannya maksud saya. Sebab sebagainya. Sehingga anak bilang, sudah ngaji. Sekarang ngaji dulu. Nanti belakangan untuk urusan masalah fitnah-fitnah. Sebelum yang anda tahu, hadis itu sebenarnya dhaif. Salat ala al-mar'i bi qarini. Hadis yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sahih hadisnya bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih oleh Al-Albani nomor 927. Yang tadi di situ dijelaskan dengan rinci bagaimana takhrijnya. Kalau Anda lihat di hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi di Anul Ma'bu dan lihat syarah hadis itu, kemudian takhrij hadis itu. Tapi kemudian dinyatakan akhrajah hukumnya. Tapi kemudian dinyatakan Fisanadihi Musa bin Fulan, ana lupa binnya, Musa bin apa. Qala ba'dul ulama, da'afahu ba'dul ulama, wa qala ba'duhum, wa rajaha ba'duhum ala irsalihi. Kira-kira begitu. Jadi pertama ada seorang rawi yang dhaif. Yang kedua itu mursal hadis itu. Paling tinggi hasan. Karena paling ada syawahid tentang masalah itu. Ya, mungkin syawahid saya itu almaru ala man ahaba. Mungkin begitu ya. Tapi hadis itu sendiri secara sanad dhaif. Kemudian di Abu Dawud itu juga lafaznya tidak almaru ar-rajul ala dini khalil. Kalian berhadukum ilmu yukhalik. Yang anda khawatirkan begini, anda tidak mengatakan khawarij, tapi khawatir seperti sikap khawarij yang mengambil ayat-ayat tentang orang kafir, tembakan kepada orang-orang mukmin, kepada sama muslim. Dari sini kemudian berakibat sahabat kafir. Orang muslim selain mereka kafir dan seterusnya. Anda tidak syak lagi tentang kawain-kawain tadi, baik ayat atau sunnah atau atar atau akwal ulama itu sahih semua. Tapi tatbiqnya, anda khawatir bahwa maksud dari itu tuh tidak seperti yang anda maksud. Ditembak orang itu atar atau itu untuk orang-orang ahlul bid'ah yang usul untuk Jahmi, untuk Qadari, untuk seperti Syekh, dia sudah qadra hadraja. Dia lamnya, huwa lamnya jalan. Itu adalah untuk bid'ah yang usul seperti Qadariyah atau Jahmiyah atau Syiah atau yang sekawali seperti itu. Nah, makanya anak tadi ingin ketegasan, apa Muhammad khalaqus mubtadi atau bukan? Dan kalau dia bukan mubtadi atau antum setidaknya belum berani menyatakan dia mubtadi, layak enggak dia ditembak dengan itu gitu? Dengan akwal ulama atau hadis yang menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Seperti itu. Sehingga Syekh Saleh Fauzan menyatakan bahwa tahzir ini adalah hak ahlul ilm di dalam azribah al-manahij mukhtalifah, ya kalau enggak salah, ya sudah diterjemahkan dengan judul menepis penyimpangan manhaj, ya. Aqal itu betul, sehingga dikhawatirkan kalimatul haq wa urida bihal batil, seperti itu ditembakkan kepada yang ini. Yang ana dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Athari ketika kesini, ana tanya, ini antara Degolan dengan Abturuf ini mana yang benar? Ana nanya ke Ustaz Jafar, siapa yang benar? Kata Ustaz Jafar, siapa yang benar? Abturuf yang salah. Ana nanya ke Abu Nida, ini menurut obrolan dengan Syekh Ali, siapa yang benar, siapa yang benar? Jelas, Degolan salah, kita yang benar. Aku klaim dua-duanya benar. Ana nanya ke Syekh Ali langsung, bagaimana ini? Sebab dua-duanya ngaku benar. Kata Syekh Ali, kawa'id yang digunakan oleh Degolan untuk menembak Abturuf itu sahih benar, tetapi ditembakkan ke arah yang salah tatbiknya itu. Dan ana khawatir ini masuk istidlal atau ijtihad. Jadi dengan dalil-dalil akwal ulama ini dia berijtihad ditatbik kepada kasus ini. Nah, seperti itu. Ana khawatir ini salah ternyata. Sehingga ana dengar kasat Syekh Al-Albani hafizahullah dalam dengan judul Manil Kafir wa Manil Mubtadi'. Itu di sana ditanya tentang Syekh Kutub, tentang Hasan Alban, apakah dia mubtadi atau bukan. Syekh Al-Albani hafizahullah tidak berani menyatakan mereka mubtadi. Sahih bahwa kebidahannya tersebar, tapi belum ada bukti ada yang sudah iqamatul hujjah kepada mereka. Nah, sehingga dia katakan berdasarkan kaidah man kafara musliman faqad kafara wa yulhiqu ila hadha, dia bilang man badda'a musliman faqad ibtada'a. Ana khawatir demikian, ya. Makanya tabayun tsabut seperti ini masya Allah tidak bisa sekali tabayun begini tetap, harus berkali-kali melalui proses yang panjang, waktu yang panjang, sehingga betul setelah yakin maka baru kita tahdir dia sebagai ahlul bidah, begitu. Apalagi masalah tabdi' yang lebih berat daripada tahdir, ya. Kalau bukan ahlul bidah bisa aja ditahdir, tapi belum nggak bisa ditabdi'kan, begitu. Makanya anak ingin tegas tadi, Muhammad Khalaf itu tak mubtadi', bukan. Tapi atau menyatakan tidak berani menyatakan mubtadi', tetapi dia membawa misi bidah. Kalimat awalnya anda suka sekali, senang bahwa dia alantum tidak berani menyatakan dia mubtadi. Kalimat kedua dia membawa misi bid'ah itu, anda ingin pastikan dulu dari nanti setelah kita obrolan ini, anda ingin pastikan. Yang kedua, bahwa misi Muhammad, anda dengar dari ucapan antum tadi, banyak sekali ucapan boleh jadi, barangkali, mungkin saja. Zunun semuanya itu. Apalagi semacam ramalan di masa yang akan datang. Mungkin nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Al-mustaqbal itu biadillah, bukan dalam masalah kita. Terus, anda bilang tadi bahwa perubahan itu tidak gampang. Anda memandang berubah tidaknya itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hidayah turun bisa seketika berubah. Dari kafir ke muslim, dari ahlul bid'ah ke, apalagi mereka bukan ahlul bid'ah, dari salah satu jenis kebid'ahan ke sunnah umpamanya. Kalau hidayah Allah sudah turun, maka sangat mungkin seketika berubah. Terlebih anda melihat Muhammad Khalaf, atau seperti siapa, yang hizub itu tadi Farid, Farid Uqbah, Ainul Harith, Abu Bakar, berubahnya mereka bukan seketika. Kita tahu umpamanya Farid Uqbah, tahu nak mereka dia itu hizub. Anda tahu ketika pertama anda masuk Al-Muntada dulu sebelum Sofa, anda sudah masuk Al-Muntada dulu. Waktu itu anda masih di sana. Kemudian di saat itu kita semua jahil, nggak tahu suri itu apa. Antum nggak tahu apa itu suri, anak semua, termasuk Muhammad Khalaf begitu. Anak dengar dari cerita dia. Ketika dia datang Indonesia, nggak tahu apa itu suri. Nah, sehingga saat itu begitu kita pertama rujuk ke salaf, kita anda dengar lihat Ustaz Ja'far masih membahas izilal setelah rujuk ke salaf, awal-awal sebelum tahu. Kita masih membahas umpamanya sifatul ghuraba salman alal, bahkan kagum kepada dia. Al-ghuraba al-awwalun kita juga bahas. Kita jadikan rujukan. Demikian juga Muhammad Khalaf. Waktu itu begitu. Kita masuk kita. Tapi bersamaan dengan berjalannya waktu, informasi sampai, ilmu sampai, kita tahu bahwa itu menyimpang. Kita mau. Kalau itu bisa terjadi kepada kita, kenapa tidak bisa terjadi kepada Muhammad Khalaf? Kepada yang lain-lain. Ada tanya, ditulis buku Muhammad Khalaf yang itu, yang sudah diterjemahkan itu, dia kutip Salman Auda. Ada tanya, dia bilang, karena waktu itu gak tahu, kita semua gak tahu, kagum, sahih, dia da'i, yang mengeluarkan yang hak, dia ditangkap oleh pemerintah, dan seterusnya. Kita semua waktu itu kagum juga. Tapi bersamaan dengan informasi yang masuk, akhirnya tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang batil ditinggalkan, yang hak diambil. Nah, dugaan antum tadi bahwa Muhammad Khalaf takrim, Ikhwan masuk, Akhladi masuk, Abu Bakar, Ainul Harith, kemudian Muhammad Arif masuk, untuk takrim, dan seterusnya, dari Hizb masuk. Anda tidak melihat. Buktinya, ya buktinya, siapa Farid Uqbah dikeluarkan. Dan Ainul Harith, antum terlalu jauh waktu di kelas berapa tahun yang lalu. Ana mungkin sebelum setelah dia lulus ngobrol sama ana. Akhladinya, hizbinya ketika ada dialog antara Ustaz Yazid Abdul Hakim Abdad dengan Hizbut Tahrir siapa? Abdul Rahman Al-Baghdadi tentang hadis ahad. Dia enggak setuju apa itu. Ainul Harith bilang, "Apa itu la yanfa'u." Terus coba. Sampai kesini dia rujuk. Ah iya sahih. Yang tadinya musbir kepada yang tidak isbah itu dia ini kan. Akhirnya dia justru anda melihat pas ke sana ke mana ke Sofwa ada tamu dari IAIN sambil ngerokok sambil isbah dia ngelamar ke Sofwa tidak ramai sama Ainul Harith itu tentang isbah tentang rokok dia katakan itu maksiat dan seterusnya. Anda dengar sendiri, anda lihat sendiri. Perubahan ada, kelihatan. Dan menuju kepada yang lebih baik, tidak kepada yang lebih buruk. Dan ketika kita ingatkan, dia menerima ingatan itu, peringatan itu. Nah, termasuk Abu Bakar. Karena ikhwanian, sahih, dia ngaku. Begitu masuk, dan tidak mungkin begitu rujuk ke salaf, semuanya berubah. Karena dia harus berdasarkan ilmu. Ilmu-ilmu yang belum sampai, dia masih tetap dalam asar ikhwannya. Tapi begitu sampai ilmu, berubah. Sampai ilmu, berubah. Begitu terus. Anda melihat semakin besar, bukan semakin jelek, tapi semakin baik. Itu menunjukkan mereka bukan mubtadi. Anda yakin. Karena walaupun mereka berada dalam kebid'ahan, tapi belum iqamatul hujjah. Begitu sudah iqamatul hujjah, mereka menerima. Dan kembali, begitu ya. Dan kita bisa melihat para ulama dari kebid'ahannya kembali kepada sunnah. Seperti Abul Hasan Ali Al-Ash'ari dan yang lain-lainnya. Itu kembali kepada sunnah. Padahal mereka lah para ulama yang waktu jadi ahlul bid'ah. Itu menjadi ujung tombak di dalam menyebarkan kebid'ahan. Tapi Allah menurunkan hidayah kepada mereka kemudian rujuk. Mereka Abu Bakar, Ainul Harith dan seperti itu benar berada dalam kebid'ahan. Tapi belum iqamatul hujjah. Setelah hujjah sampai mereka rujuk. Jadi yang sudah masuk ke Sofwa bukan orang ikhwani aklaninya. Tapi orang-orang yang sudah di ini kan sudah menyatakan rujuk ke salaf. Dan ada melihat perubahan baik itu. Kenapa tidak ambil salafi yang sudah wahabih gitu. Ini kesulitan Muhammad Khalaf. Sulit mencari ustaz salafi yang mau duduk di sofa. Kata antum sendiri pernah ditawar jadi mudir, tapi menolak. Ana pernah ditawar, tapi menolak. Ahmad Rafi ini pernah ditawari, tapi menolak. Siapa lagi yang akan diraih? Makanya dengan sangat terpaksa meraih orang-orang yang baru rujuk ke salaf, tetapi punya kemampuan dan punya maksud yang baik seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran antum bahwa mereka akan kembali kepada yang lebih jelek, Anda tidak melihat bukti itu ya, kenyataan itu. Yang Anda lihat menuju kepada yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Muhammad Khalaf itu umpamanya menjalin hubungan dengan hizib-hizib lain, Anda pernah tanyakan ketika dia ke Malaysia. Anda dengar isu di Malaysia begini-begini, Anda tanya, benar gak? Dia bilang gak. Dia bersumpah Allah, anak hanya ini ke bertemu dengan si fulan hanya sehari kemudian pulang lagi, tapi diisukan anak membantu sufi begini. Dia bersumpah. Dan menurut nasyari, kalau seorang muslim bersumpah, kita wajib ambil sumpahnya. Gak mungkin kita membedel apa yang ada dalam hati. Kemudian tentang alaqah dia, hubungan dengan Muhammad Suruh, dia sudah bantah kan. Saya tidak suka hizb. Saya tidak suka yang namanya itu, yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ada alaqah sama sekali. Dan enggak mungkin umpama kita menuduh dusta antum. Dia sudah bersumpah. Rasulullah menyatakan bahwa al-bayyina 'ala al-mudda'i. Kalau kita umpama menuduh, mana buktinya? Buktinya. Bukti-bukti tadi karena semakin ke sini dia meninggal, apa yang sudah dia tahu itu menyimpang, dia tinggalkan. Dia katakan itu dengan bersumpah. Apa sih? Sikap kita nggak mungkin menolak sumpahnya, karena kita nggak punya bukti lain seperti itu. Jadi ketika anak dengar dari antum, dari Ustaz Ja'far, Muhammad Khalaf begini, anak datang. Pertama terbaik. Kedua harus iqamatul hujjah kepada dia sebelum ditahdir. Dan ternyata ketika iqamatul hujjah, ketika tabayun, semua itu dia ingkari dengan sumpah. Dan ketika kita iqamatul hujjah alaihi, dia bilang, ana sudah mendengar tentang ini dari orang yang lebih dari antum. Dari masyai, dari dia mendengar Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Syarah Syekh Ali Hasan Al-Asari kasetnya. Dia juga umpamanya mendengar dari Syekh Al-Utsaimin begini, dari ini begini. Ana sudah dengar hujjah itu dan ana terima. Seperti itu. Kalau umpamanya kita tidak menegakkan hujjah dulu kepada dia langsung tahdir, ini menyalahi. Minimal harus ada iqamatul hujjah kepada dia. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, boleh kita tahdir, kita putus hubungan. Nah itu yang Anda dapatkan tidak seperti yang antum katakan begitu. Yang Anda dapatkan itu sebaliknya, semakin kesini lebih baik, semakin baik. Buktinya di An-Nur ada kutipan ayat Al-Qarni atau ini diprotes, dia nggak tahu. Apa salahnya? Diberitahukan soalnya, oh anda gak tahu. Sudah lupa. Ketika dia dalam buku ini, dalam buletin anu menyalahkan kesalahan, ditegur, oh apa salahnya? Kita jelaskan, menerima. Coba semakin kesini, anu bersih dari kutipan-kutipan itu. Itu dulu, tahun-tahun yang lalu. Dan ketika begitu datang anu, anda baca dulu. Kalau umpamanya gak ada apa-apa, balik. Kalau ada apa-apa, balikkan. Buku, surani dibuka, komplain ada Iwan, anak belum baca, Iwan baca, sedih anda ini, anak baca, oh iya, udah, balikan lagi. Itu bukan sekali dua kali. Nah, kita kritis dalam masalah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak ingin tahu hukumnya. Kalau umpamanya ini salah ya hukumnya, secara syar'i nggak boleh. Anak ya umpamanya mereka menyimpang Muhammad Khalaf, sopannya dan seterusnya. Lalu dia memberikan bantuan kepada kita tanpa syarat apapun. Secara hukum apa nggak boleh diterima atau gimana menurut antum? Anak nggak tahu. Anak nggak mau ngelakuin fatwa. Iya makanya ini yang anak lakukan katakanlah ya. Tapi huruf kita bebas. Kalau umpama kita nggak mau menerima musaadah mereka, ya dengan alasan apa harus jelas seperti itu. Kita nggak bicara masalah menerima atau tidak musaadahnya. Yang jelas yang anak bisa karena adalah pergaulan. Oh iya, bukan masalah terima atau tidak terima. Karena saya percaya kalau mereka itu ada perubahan dengan sebab nasihat dari antum. Dan saya pun mengkhawatirkan kalau dari mereka pun ada yang masuk kepada inti. Contohnya apa contohnya? Contohnya permasalahan tidak sukanya dengan model tahdir. Atau kenapa anak bilang nggak suka tahdir? Anak kan bilang mengkhawatirkan. Bukan sudah terjadi. Makanya anak nggak bilang tentang ente begini ente begitu. Enggak, anak bilang ente bahaya. Kenapa? Karena melihat kejadian-kejadian yang sudah yang terjadi pada Umar Rafiq, yang sekarang terjadi pada Ustaz Yazid. Anak melihat seperti itu. Umar Rafiq, tamu-tamunya semua dari Riyadh, Safah, dan terus begitu dari luar negerinya itu dari mereka terus. Dan jelas-jelas ikhwan sampai orang-orang aturat yang mereka itu begitu keadaannya, itu pun mengatakan iya memang sururi. Atau ikhwani yang datang itu, Abu Ihsan, pernah datang ke Beji waktu itu. Ngomong-ngomong gitu, tentang anak cerita tentang anak merasa gini, ya memang anak pernah ketemu dan ngomong mereka itu ikhwan. Bayangkan ikhwan yang datang ke situ. Ya, daurah dari Riyadh. Orang-orang Riyadh, itu orang-orang ikhwan. Dan Muhammad Khalaf, ngomong sama anak, tolong cari kendai untuk, ya, apa untuk di sofa, untuk gini-gini. Ya, tolong sama anak. Karena banyak teman di Madinah. Masih waktu masih di sana ya, di Qasim. Nah. Ini gak punya teman sendirian. Anak perlu sumpah? Anak sumpah. Tapi bukan kebiasaan kayak itu. Sering-sering semua malah jelek. Dia ngomong seperti itu. Bahwa tanya, lalala, anak gak suka dengan orang-orang Madinah. Kemudian dia mengatakan, anak itu punya teman dari Riyadh. Anak bilang dari Riyadh gak punya. Kita tahu bahwa di Riyadh itu keadaannya mayoritas hampir susah nyari orang-orang di jamiah di Riyadh itu yang salafi begitu. Imma ikhwan atau zuhuri. Atau orang-orang yang terfitnah begitu. Gak ada yang jelas apa di sana itu. Tokoh-tokoh yang sudah jadi dokter-dokter, ya orang-orang ikhwan jelas. Saat jadi dokter, dokter Minan. Ya, anda bilang anda punya, ada teman di sana. Inilah sudah melihat bukti lagi, satu lagi. Dengan nama-nama dia tuh gak suka. Nah ini juga entah nanti akan tabayun lagi sama Muhammad Khalaf. Muhammad Khalaf mungkin akan sumpah lagi, Allah alam. Kemudian yang kedua, ana kemarin diajak sama Syekh Jabir di Riyadh untuk ketemu sama orang-orang yang kata dia orang yang dermawan, menyari sumbangan begitu. Sampai kita berakhir dengan marahnya sama Syajir. Karena orang-orang itu ternyata orang-orang yang quick rohnya kayak zuri semua. Rata-rata hampir. Sehingga setiap sana ke situ, dinasihati. Enti jangan ke ini, enti jangan ke ini. Enti harus bekerja sama dengan Asofa, dengan Muhammad Khalaf. Begitu semuanya. Sampai ada seorang yang jelas dia ini Hizbi, yaitu Abdullah Bakri. Dan diakui oleh Syajir ini orang Hizbi. Tapi juga dia sering ngasih duit. Anak gak suka. Apa itu? Cepat sama apa itu? Akhirnya debat sama Syekh Ja'far. Ribut. Gara-gara masalah ini. Orang-orangnya emang ikhwani. Sama anjurannya suruh As-Saffa. Anak lihat orang-orang Hizbi suruh ikhwan anjurkan gak As-Saffa. Ini baru anak lihat kemarin itu. Ini juga bukti lagi. Sehingga anak yakin. Sehingga anak hati-hati. Dan orang-orang yang bergaul dengan mereka, anak khawatir ya Allah, ngeri. Kan begitu. Kalau tidak dipercaya, ya enggak.